من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Artinya, Allah tidak ada ilah yang berhak disembah melainkan Dia, yang hidup kekal lagi terus menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang di langit dan di bumi. Tiada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Allah Maha Tinggi lagi Maha Agung. Al-Baqarah ayat 255. Penulis rahimahullahu taala mengatakan, akhbara sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam anna hadhihi al-ayata a'zama ayatil Qur'an. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwa ayat ini adalah ayat yang paling agung dalam Al-Qur'an. Ini hadis Rasul, riwayat Imam Muslim. Lengkapnya begini hadisnya berbunyi, An Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an al-Nabi sallallahu alaihi wasallam sa'alahu ayyu ayatin fi kitabillahi a'zamu. Dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an bahwa beliau bercerita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada beliau, yaitu kepada Ubay bin Ka'ab, ayat manakah di dalam Al-Qur'an yang paling agung. Metode seperti ini, metode bertanya kepada murid, ini salah satu metode pendidikan yang sangat baik. Karena akhirnya mampu mengambil perhatian dari sang murid. Dan ini pun bisa diamalkan tatkala kita mendidik anak-anak kita. Ayyu ayatin fi kitabillahi a'zamu. Dan ini bisa dan sangat bagus dipakai tatkala berdakwah. Tatkala berdakwah, menyampaikan agama. Ayat manakah di dalam kitabullah, di dalam Al-Qur'an yang paling agung? Ini juga menunjukkan bahwa ayat-ayat dalam Al-Qur'an bertingkat-tingkat. Dan semuanya agung, tetapi di sana ada yang paling agung. Ingat beberapa faedah tadi saya sebutkan, ya. Semestinya itu harus dicatat. Faedah yang pertama, jangan lupa tadi bahwa metode berdakwah dengan bertanya ini adalah contoh yang dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang kedua, ayat ini menunjukkan bahwa di antara ayat-ayat Al-Qur'an dan surat-suratnya terjadi tingkatan-tingkatan. Semua ayat dalam Al-Qur'an agung, tetapi ada yang paling agung, ada yang lebih agung. Ini menunjukkan bahwa antara ayat-ayat Al-Qur'an berbeda-beda tingkatannya. Dan semestinya kita memperhatikan mana yang paling agung dan mana yang agung. Karena ketika Allah membedakan antara ayat dengan ayat, surat dengan surat, itu menunjukkan perbedaan di dalam tingkatan pahala, maka kita pun juga harus memperhatikan akan perbedaan tersebut. Kemudian Ubay ibn Ka'ab radhiyallahu anhu. Ubay ibn Ka'ab ini juga adalah faedahnya, beliau seorang ahli baca Al-Qur'an di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya di kekhalifahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau menjadi imam. Imam kaum muslimin tatkala mengimami salatut tarawih. Ubay bin Ka'ab, salah satu imamnya yang ditunjuk oleh Umar bin Khattab adalah Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Maka Ubay bin Ka'ab menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Ini faedahnya adalah bahwa beradab kepada seorang pengajar, meskipun mungkin dia tahu, tetapi salah satu adab adalah lebih mendahulukan penjelasan pengajar dibandingkan apa yang ada di dalam dirinya. Mungkin penjelasan pengajar tersebut lebih luas, lebih dalam dari ilmu yang dia miliki. Makanya saya katakan sekali lagi, ketika Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu mengatakan Allah dan Rasulnya lebih, yang lebih mengetahui, terdapat pelajaran adab seorang murid kepada pengajarnya. Meskipun dia mungkin mengetahui ayat yang paling utama di dalam Al-Quran. Kemudian kata-kata Allah wa Rasuluhu a'lam juga mempunyai faedah bahwasanya beginilah sikap seorang muslim jika dia tidak mengetahuinya. Beginilah sikap yang paling baik dari seorang muslim jika dia tidak mengetahuinya. Dia tidak berpura-pura untuk memaksa dirinya agar dilihat, diketahui. Tapi kalau memang tidak tahu, ya sudah, sebutkan tidak tahu. Kemudian dalam kata-kata ini terdapat peringatan juga, di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat kalau tidak tahu, mereka mengucapkan Allahu wa rasuluhu a'lam. Tapi di zaman kita, ketika Rasulnya sudah meninggal, maka kita hanya mengucapkan Allahu a'lam. Ya, di zaman kita hanya mengucapkan Allahu a'lam. Dan di sini juga terdapat pelajaran bahwasanya dalam urusan agama, jangan kita berpura-pura tahu. Kalau memang tidak tahu, maka ucapkan Allahu a'lam. Kalau memang tidak tahu lebih dalam, maka jangan berpura memaksakan kita, diri kita untuk tahu. Allahu a'lam. Pintar-pintarlah untuk mengucapkan Allahu a'lam. Dan orang yang mengucapkan Allahu a'lam itu tidak tercela. Ya, tidak tercela. Subhanallah, Bapak Ibu Saudara, di zaman sekarang, zaman yang begitu canggih teknologi, maka kadang-kadang seseorang bermudah-mudah untuk berfatwa, berbicara tentang masalah agama. Padahal di zaman para sahabat yang mereka dekat dengan Rasulullah, mereka belajar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka senantiasa mengalihkan fatwa itu kepada kawan-kawannya. Jangan mudah-mudah berbicara tentang agama, karena berbicara tentang agama itu seperti menandatangani atas nama Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tergelincirnya seseorang dalam fatwa tentang agama lebih berbahaya dibandingkan tergelincirnya seseorang di dalam pembicaraan tentang dunia. Dalam hadis riwayat Imam Abu Daud, ketika ada seseorang, sekelompok orang bersafar, kemudian salah seorang dari mereka terkena batu kepalanya sampai bocor. Akhirnya di malam hari, orang yang terkena batu sampai bocor tersebut, dia dalam keadaan junub, bermimpi di malam hari. Kemudian dia minta fatwa dengan kawan-kawannya yang satu perjalanan, apakah dia diperbolehkan untuk bertayamum karena keadaannya. Maka kawan-kawannya mengatakan, "Ma najidulaka rukhsatan wa anta taqdiru 'alal ma, kami tidak mendapati untukmu keringanan untuk bertayamum karena kamu masih mampu untuk menggunakan air menurut pendapat kawan-kawannya ini. Maka akhirnya dia mandi dan akhirnya dia mati. Mati gara-gara fatwa kawannya. Berita tersebut disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menanggapinya dengan tegas dan keras. Qataluhu qatalahumullah. Sungguh kawan-kawannya yang memberi fatwa tadi telah membunuhnya. Semoga Allah membalas pembunuhan mereka. Ala sa'alu idza lam ya'lamu. Hendaklah mereka, kenapa mereka tidak bertanya jika mereka tidak mengetahuinya? Innama syifa'ul 'ayyis su'al. Sesungguhnya obat dari kebodohan adalah bertanya. Maka jangan mudah-mudah, terutama di zaman yang begitu mudah seseorang untuk berkomentar, semua orang bisa menulis dan semua orang bisa dibaca tulisannya. Bahaya ini. Semua orang bisa menulis, semua orang bisa membaca apa yang ditulis, siapapun yang menulisnya. Makanya ada kitab I'lam al-Muwaqqi'in an Rabbil Alamin. Pemberitahuan tentang orang-orang yang menandatangani atas nama Allah Rabbul Alamin, yaitu mereka para ulama. Tidak mudah berbicara tentang agama. Maka mengucapkan Allahu A'lam ini adalah paling mudah. Kalau boleh saya berbicara tentang diri saya, kadang-kadang datang SMS yang tentang ekonomi jelimet-jelimet. Paling mudah mengatakan, mohon maaf saya tidak tahu, mohon maaf tanya Ustadz Fulan biar lebih dalam jawabannya. Dan itu dilakukan oleh sekelas Ustadz Firanda. Saya tahu din, saya tahu masalah ini, tapi karena ada yang lebih fak di dalam bidang ini, semisal Ustaz Dr. Muhammad Arifin Badri, Ustaz Dr. Erwandi Tirmidzi, maka saya katakan tanya mereka dibanding kita menanggung fatwa nanti sampai hari kiamat. Kadang-kadang ada orang sebagian ini memang muskilah, musibah dalam setelah menuntut ilmu dan penyakit, yaitu orang yang menuntut ilmu liyubahiya bihil ulama, yaitu untuk merendahkan atau membangga-banggakan diri di hadapan para ulama. Ada sahabat dahulu ditanya, dia ahlikan fatwanya ke sana, tanya si fulan. Yang ditanya lagi, tanya kepada si fulan, sampai kembali lagi kepada orang. Ini semuanya adalah akibat wara. Dan sangat sangat sangat mudah untuk mengatakan dan sangat ringan untuk mengatakan, mohon maaf saya tidak tahu. Sudah lepas, tidak ada kewajiban kita. Yang bertanya pun nanti akan menjawab, dan itu terbukti. Yang bertanya pun akan menjawab, baik Ustaz, terima kasih, selesai urusan. Ya, adapun seseorang ngaku-ngaku untuk mengetahui dan dia haus untuk berbicara fatwa agama, Anda tidak mempunyai kewajiban penuh atas hal itu. Tanyakan kepada orang yang lebih berilmu. Maka ini faedah menarik. Kemudian faraddadaha mirara. Lalu Rasulullah SAW bertanya itu berkali-kali. Ayu ayatin fi kitabillahi a'zamu. Ayat mana di dalam Al-Quran yang lebih besar, lebih agung? Itu diulang-ulang berkali-kali. Sama jawabannya pun dikatakan oleh Ubay bin Ka'ab, Allah wa Rasuluhu alam. Tapi suatu ketika Ubay menjawab, ayatul kursi. Beliau menjawab, karena sudah diulang berkali-kali, ini saat mungkin bisa menjawab. Beliau menjawab, ayatul kursi. Ayat kursi. Kenapa disebut ayat kursi? Karena di dalamnya terdapat penyebutan kursi. Yang nanti kita akan bahas, apa itu kursi. Yang jelas di dalamnya ada penyebutan kursinya Allah Subhanahu wa taala. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh. kursinya Allah meliputi langit dan bumi. Ada sebagian ahli tafsir, di antaranya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, menyebutkan bahwasanya kursi Allah adalah maudhi'u qadamaillah, yaitu tempat meletakkan kedua telapak kaki Allah subhanahu wa ta'ala. Nanti kita akan bahas beberapa tafsiran tentang kursi. Maka Ubay bin Ka'ab mencoba menjawab, karena setelah beliau jawab Allahu wa Rasuluhu alam, tetap ditanya, beliau mencoba menjawab ayatul kursi, ayat kursi. Kenapa disebut ayat kursi tadi? Karena disebutkan di dalam ayat ini ada penyebutan apa? Kursi. Kemudian setelah itu Rasulullah SAW bersabda, liyahnikal ilma abal munzir, semoga Allah menambahkan ilmu kepadamu. Liyahnikal ilma itu artinya semoga Allah menambahkan ilmu kepadamu, wahai abul munzir. Di sini terdapat faedah, semestinya seorang guru salah satu akhlaknya mendoakan murid-muridnya agar memahami apa yang disampaikan, mendoakan murid-muridnya agar memahami apa yang disampaikan. Kemudian juga di sini terdapat pelajaran, abal munzir itu kunyah dari Ubay bin Ka'ab. Nah, kunyah ini dipakai untuk memuliakan seseorang. Ya, untuk memuliakan seseorang dari orang lain kepada orang tersebut. Maka kita panggil kunyahnya. Ya, misalkan Mas Bakhtiar Abu Abdullah, karena saya muliakan orang tersebut. Misalkan Farhan Abu siapa? Abu Fariha. Ya, karena kita ingin memuliakan orang tersebut. Sama seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Ubay bin Ka'ab benar jawabannya, maka beliau ingin memuliakan Ubay bin Ka'ab dengan mengucapkan kunyahnya, tidak namanya. Makanya di sini terdapat adab tatkala kita berkenalan, Mas namanya siapa? Abu Fulan. Mungkin namanya Purwoto. Namanya atau namanya Anang. Ya, maka nama aslinya itu mungkin. Tapi dia karena sudah mengaji, sudah menganggap dirinya berhijrah, maka dia tidak mau menyebutkan namanya itu. Nama saya adalah Abu Fulan. Saya bilang, Mas, itu kunyah. Namanya siapa? Abu Fulan. Saya bilang, itu kunyah. Nama Mas siapa? Oh, namanya Purwoto. Ya, kenapa malu untuk mengucapkan nama itu? Ya. Dan tidak ada keharusan. Ini saya ingat sekali dari Al-Ustadz Al-Fadhil, Ustadz saya Dr. Muhammad Arif Al-Bajir, bahwa sebuah kekeliruan orang ketika menamakan dirinya berhijrah, dia harus rubah namanya. Tidak mesti. Ya. Dan itu ada semacam kekeliruan sifat khawarij di dalamnya. Bernama dengan nama selain Islam, kufur. Ini khawarij, bahaya. Ya. Sudah, yang penting kan dia berhijrah dari kemaksiatan kepada ketaatan, dari yang condong kepada dunia kepada condong kepada berusaha meniti jalan akhirat sampai mati. Tidak mesti harus dirubah. Misalkan Pak Sugeng dirubah, siapa namanya, Pak? Abu Tama, misalkan, Abu Rama, misalkan, sudah ramanya bukan Arab, Abu Rama, ya, maka tidak mesti harus dirubah. Yang penting kan akhlaknya, prinsip hidupnya itu yang dirubah. Nah, makanya ketika kita berkenalan, kalau ditanya nama, kita sebutkan namanya. Nama saya Ahmad Zainuddin, misalkan. Nama saya Sugeng, nama saya Mujianto. Nah, begitu kan. Nama saya Nanang, misalkan gitu. ya. Kalau ditanya kunyah baru, kunyahnya siapa? Abu Fulan. Ini juga pelajaran menarik bahwa seseorang disunnahkan mempunyai kunyah. Ya, bahkan Aisyah radhiyallahu anha sebagaimana yang saya sebutkan di Baitul Hikmah pada pekan dua pekan yang lalu, bahwa Aisyah meminta kepada Rasulullah SAW untuk berkunyah sebagaimana Rasulullah SAW memberikan kunyah kepada istri-istrinya. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati Allah. Dan ini bukan adat Arab. Ada manusia-manusia pertama tidak suka orang Arab, ya. Yang kedua tidak bisa membedakan yang mana pembicaraan adat dan pembicaraan syariat. Ada orang, subhanallah, entah ilmunya kemana, merapatkan saf itu dikatakan adat Arab. Ajib, alhamdulillah. Itu hadis Rasul. Hadis Rasul, bukan adat Arab. Kalau seandainya kita di tengah kaum muslimin tidak mengetahuinya yang di Indonesia, maka itulah fungsinya kita mengajarkan sekarang. Jangan kita mengatakan ataupun melegalkan hal-hal yang menunjang hawa nafsu kita demi mengais perasaan dan juga perhatian orang-orang. Kemudian kita rendahkan agama dan syariat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Coba kalau seandainya ada hadis Rasul di sallallahu alaihi wasallam, ada Rasul sallallahu alaihi wasallam di hadapan kita. Kata Rasul, aqimu shufufakum wa tarasu. Ratakan saf kalian dan rapatkan. Orang tersebut enggak mau, Rasulullah. Itu kan adatmu. Saya adat orang Indonesia. Ini subhanallah, kan enggak beradab. Meskipun saya yakin Rasulullah SAW tidak akan marah, tapi itu kan tidak beradab. Kemudian apa standarisasi bahwa ini hadis adat, ini hadis syariat? Apa standarisasi? Ini ulaika qaumun utu zaka'an walam yu'tu zakat, kata Syekhul Islam. Orang-orang tersebut diberikan kepintaran otak tapi tidak diberikan kebeningan hati. Dan bersyukurlah ketika Allah membeningkan hati kita menerima ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasul tanpa terlalu banyak cekcok sana sini. Jadi Abul Munzir ini kunyah, dan kita termasuk sunnah Rasul untuk mempunyai kunyah. Disebabkan kenapa? Karena Rasul mempunyai kunyah, para sahabat mempunyai kunyah, Nabi Muhammad SAW memberikan kunyah kepada para sahabatnya. Walladzi nafsi biyadihi inna laha lisanan wa syafatayn. Sesungguhnya demi jiwaku yang berada di tangannya. Di sini terdapat pelajaran. Setiap sumpah adalah menyebutkan yang diagungkan untuk menekankan pembicaraan. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersumpah untuk apa? Untuk menunjukkan pentingnya ayat kursi ini. Beliau mengatakan, demi jiwaku yang berada di tangannya, sesungguhnya ayat kursi ini mempunyai lisan dan dua bibir. Nanti di hari kiamat dia akan menjadi saksi, itu maksudnya. Mempunyai lisan dan dua bibir. Tuqaddisul mulka inda saqil harsh. Yang mensucikan kekuasaan di betisnya arsh atau di tiangnya arsh. Ini menunjukkan keutamaan ayat kursi. Makanya penulis mengatakan di sini bahwa ayat ini adalah ayat yang paling agung dalam Al-Quran. Kemudian ada angka footnote, catatan kaki, satu riwayat Muslim. Riwayat Muslim yang saya sebutkan tadi, yang disebutkan oleh penulis, yang saya bacakan barusan tadi. Itu riwayatnya. Kita lanjutkan pada ikhwah. Lima ihtawat alaihi min ma'ani tauhid wal azamati wasa'atu sifati lil bari ta'ala. Subhanallah. Kenapa ayat yang paling agung? Nah, ini jadi pertanyaan. Ayat kursi, kenapa ayat yang paling agung dalam Al-Quran? Karena ayat ini meliputi makna tauhid. Di dalam ayat ini ada tauhid, yaitu menjadikan Allah satu-satunya yang berhak diibadahi. Di dalam ayat ini kan ada Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup dan Maha Berdiri sini. Ini tauhid. Dan di dalamnya terdapat tauhid kebesaran. Ya, ayat ini juga menunjukkan di dalamnya kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Apa kebesaran Allah? Oh, banyak dalam ayat ini. Ya, kebesaran Allah Subhanahu wa taala dan luasnya Allah. Salah satu kebesarannya adalah Allah Maha Hidup. Tidak pernah mati. Allah berdiri sendiri. Tidak membutuhkan sesuatu apapun. Allah tidak pernah tidur, bahkan tidak pernah ngantuk. Allah memiliki langit dan bumi. Ini kebesaran-kebesaran Allah. Tidak ada yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah kecuali orang yang diizinkannya. Artinya apa? Tidak ada yang minta kepada Allah ampunan untuk orang lain kecuali orang tersebut diizinkan Allah. Di sini berbicara tentang syafaat. Ada beberapa syarat. Syarat yang pertama, orang yang minta agar si fulan diampuni itu diizinkan Allah. Ini kan ada A dan B. A ingin memberi syafaat kepada B. A tidak bisa minta kepada Allah agar B diampuni kecuali A ini diizinkan Allah. Ini syarat pertama. Syarat kedua, orang yang B ini yang akan diberikan syafaat kepadanya harus diridhai oleh Allah. Dua syarat dalam syafaat. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Maka di sini disebutkan tentang kebesaran Allah dan luasnya Allah. Allah Subhanahu wa taala ilmunya meliputi segala sesuatu. Kemudian tentang kebesaran Allah juga, kursinya meliputi langit dan bumi. Kursinya meliputi langit. Kursi jangan diartikan dengan kursi tempat duduk. Enggak. Kursi adalah tempat berpijaknya kedua telapak kaki Allah Subhanahu wa taala. Dengan kemuliaan dan keagungan Allah. Jangan sampai kita memikirkan bagaimana kursinya Allah. Jangan juga kita menyamakan Allah dengan makhluknya. Dengan mengatakan kalau Allah butuh kursi, berarti kaki Allah terbatas, ada tempatnya. Itu karena Anda menyamakan Allah dengan makhluk-makhluknya. Makanya kita katakan Allah mempunyai kursi yang sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah. Kursi Allah tidak ada yang semisal dengan makhluknya. Selesai. Seperti yang sudah sering saya ungkap, kalau dalam urusan asma, nama-nama dan sifat-sifat Allah, tugas kita dua. Siapa yang masih ingat? Kalau kita mendapati nama dan sifat Allah, maka kita mempunyai dua perbuatan. Yang pertama, menetapkan sesuai yang Allah tetapkan dalam Al-Quran atau sesuai yang Rasulullah tetapkan dalam hadisnya. Yang kedua, mensucikan, tanzih. Yang pertama al-ithbat, yang kedua at-tanzih. Tanzih itu mensucikan. Mensucikan apa? Mensucikan seluruh sifat Allah dari kekurangan, dari aib. Allah mempunyai pendengaran, kita tetapkan, ya, dan kita sucikan. Pendengaran Allah tidak sama dengan pendengaran makhluk. Pendengaran Allah sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah. Itu dia. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis mengatakan di sini, dan luasnya sifat Allah. Luasnya sifat Allah tadi, ya, Allah kursinya meliputi langit dan bumi, dan Allah kekuatannya tidak letih, lelah menjaga langit dan bumi, dan Allah maha tinggi, maha agung. Itu sifatnya. Makanya ayat kursi ayat yang paling agung, karena ada beberapa hal ini. Kalau Bapak ditanya kenapa ayat kursi ayat yang paling agung, jawaban kita pertama, karena Rasulullah menyatakan itu. Jawaban yang kedua adalah karena di dalamnya terdapat tauhid. Di dalamnya terdapat penunjukan kebesaran, keagungan Allah. Dan di dalamnya terdapat tentang luasnya sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Itu tiga hal yang menjadikan ayat kursi ayat yang paling agung di dalam Al-Quran. Bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sebelum kita masuk kepada tafsiran ayat kursi, saya ingin membacakan hadis-hadis yang menunjukkan tentang utamanya ayat kursi. Tidak ada dalam buku Bapak Ibu sekalian, ya. Saya bacakan dari tafsir Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Hadis yang pertama tadi, hadis riwayat Muslim. Hadis yang kedua ada berbunyi seperti ini. Lihat hadisnya, riwayat Imam Ahmad dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa'ala rajulan min sahabati. Bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada seseorang dari para sahabatnya, ayy fu'i fulan, hal tazawwajta, wahai fulan, sudah nikah belum? Qala la, walaysa indi ma atazawwaj, belum wahai Rasulullah, enggak punya uang untuk menikah. Qala awalaysa ma'aka qul huwallahu ahad, bukankah kamu hafal surat Al-Ikhlas? Orang tersebut menjawab, bala, bala ya Rasulullah, tentu hai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti surat Al-Qur'an bisa dijadikan sebagai mahar, ya, bacaan Al-Qur'an sudah dijadikan sebagai mahar, dan ini mungkin solusi untuk orang-orang yang tidak punya mahar. Ya, kemarin ketika saya mengisi kajian dengan judul poligami bukan penghancur keluarga, ada seseorang yang berkata, bah, pian kada masuk kriteria sama sekali untuk bisa berpoligami menurut Ahmad Zainuddin, karena gak punya harta. Mungkin solusinya ini, saya punya hafalan Al-Quran. Ya, ala bala, tentu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan subhanallah, tema itu sampai ke Jakarta. Dan saya sudah diwanti-wanti, jangan sampaikan tema itu di Jakarta. Bagi para perempuannya, kalau laki-lakinya sampaikan, Ustaz. Dia tidak tahu kalau seandainya dalam kajian tersebut saya membantai para lelaki. Qala rubu'ul Qur'an. Kemudian surat Al-Ikhlas itu setengah, seperempat Al-Qur'an. Qala alaysa ma'aka qul ya ayyuhal kafirun. Wahai fulan, bukankah kamu hafal surat Al-Kafirun? Orang tersebut menjawab, bala, tentu wahai Rasulullah. Qala rubu'ul Qur'an, itu juga seperempat Al-Qur'an. Qala alaysa ma'aka idza zulzilatil ardu zilzalaha? Bukankah kamu sudah menghafal surat Al-Zilzalah? Kemudian orang tersebut menjawab, bala, tentu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengatakan, itu rubu'ul Qur'an, itu seperempat Al-Qur'an. Qala alaysa ma'aka idza ja'a nasrullah? Bukankah kamu hafal surat An-Nasr, yaitu idza ja'a nasrullah? Qala bala, tentu wahai Rasulullah. Qala rubu'ul Qur'an, itu seperempat Al-Qur'an. Qala alaysa ma'aka ayatul kursi? Bukankah kamu hafal ayat kursi? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Qala bala. Orang tersebut mengatakan, iya wahai Rasulullah, saya hafal. Qala rubu'ul Qur'an, ayat kursi seperempat Al-Quran. Ini hadis lain yang menunjukkan tentang keutamaan ayat kursi. Cuma hadis ini sayangnya lemah. Hadis ini sayangnya apa? Dia hadis yang lemah. Kemudian pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sana ada hadis yang lain yang menunjukkan tentang keutamaan ayat kursi. Yaitu hadis riwayat Bukhari. Ya, hadis riwayat Bukhari. Yang mana hadis tersebut cerita ma'ruf, mungkin bapak dan ibu sudah sering dengar. Abu Hurairah di waktu bulan Ramadan menjaga harta zakat. Zakat fitr. Zakat fitrah. Zakat fitrah dulu bukan dengan beras. Sekarang-sekarang saja Arab Saudi dengan beras. Dulu di tanah Arab, di zaman Rasulullah dengan kurma. Ya, maka disuruh jaga oleh Rasulullah SAW. Yang menjaga Abu Hurairah. Suatu ketika ada maling ketangkap tangan. Kemudian dia, ini hadisnya panjang makanya saya ringkas dengan bahasa Indonesia. Dia mengatakan, saya mempunyai, ana muhtaj, saya sangat membutuhkan. Wa alayya iyal la a'ud, dan keluarga saya memerlukan makan, dan saya tidak akan kembali lagi untuk mencuri. Dilepaskan oleh Abu Hurairah malam yang pertama. Malam yang kedua begitu juga. Dia mengatakan ana muhtaj wa alayya iyal. Kemudian dia lepaskan. Saya sangat memerlukan. Saya sangat orang kesempitan memerlukan, dan saya mempunyai keluarga yang saya tanggung. Dilepaskan oleh Abu. Malam yang ketiga ditangkap tangan lagi oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Langsung mau dibawa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi sebelum dibawa tersebut, dia memberikan amalan. Kata orang tersebut, wa hadza akhiru thalatha marrat annaka taz'umu annaka la ta'ud thumma ta'ud. Kata Abu Hurairah, ini kali yang ketiga kamu sudah mengaku tidak akan kembali, tapi kamu kok kembali lagi. Ya, kita bawa kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka orang tersebut berkata, da'ni u'allimuka kalimat yanfa'uka Allahu biha. Biarkan aku mengajarimu beberapa ucapan yang Allah memberikan kebaikan untukmu dengannya. Abu Hurairah mengatakan, wa ma hiya. Nah, di sini terdapat pelajaran menarik. Yaitu kebaikan bisa diambil dari manapun. Ada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-hikmatu dhalatul mu'min." Hikmah, ilmu itu adalah sesuatu yang hilang dari kaum beriman. Fa aina wajadaha fa amsaka biha, ai kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dimanapun dia dapatkan ilmu yang berdasar dari Al-Qur'an dan Sunnah, siapapun yang memberikannya, maka dia ambil ilmu tersebut. Dia ambil ilmu tersebut. Kemudian kata Abu Hurairah, wa ma hiya, apa itu? Idza awaita ila firasyik faqra ayatul kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum hatta takhtimal ayah. Fa innaka lan yazalu 'alayka min Allahi hafiz wa la yaqrabuka syaitanun hatta tusbiha fa khallaitu sabilahu. Jika kamu ingin tidur, maka bacalah ayat kursi sampai selesai. Sesungguhnya tidaklah pernah kamu membaca ayat itu kecuali masih akan ada dari Allah seorang penjaga. Abu Hurairah ketika melihat ini masalah gaib, karena di zaman itu hal-hal yang seperti ini sangat diperhatikan oleh para sahabat, karena zaman tasyri', zaman pemberian syariat. Wala yaqrabuka syaitanun hatta yusbih. Syaitan manapun tidak akan mendekatimu sampai pagi. Ini juga berat, besar masalahnya. Maka beliau biarkan, lepaskan orang tersebut. Ketika pagi datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika pagi datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka wahyu sudah sampai kepada beliau. Sebelum Abu Hurairah berkata, bercerita, Rasul langsung bertanya, "Ma fa'ala asirukal bariha?" Wahai Abu Hurairah, tawananmu tadi malam ngapain? Subhanallah. Ya. gimana kita tidak percaya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam? Tawananmu tadi malam ngapain? Jangankan Rasul, tukang ramal saja kalau seseorang datang kepada dia masuk, belum kenal, belum pernah ketemu, belum pernah kenalan, si fulan ya, silakan masuk. Sudah tahu ngaran ulun. Itu manusia biasa. Ya. Ustaz, tahu sidin ngaran ulun sate. Kemudian segala yang dia ramalkan untuk saya terjadi bujuran. Nah, bagaimana menjawabnya? Siapa? Siapa yang berani jawab? Ini sudah saya terangkan berkali-kali. Hah? Ambil yang asli. Ambil asal hukumnya apa? Jangan terbawa cerita dia. Ustaz, orang nang dikatakan kasyaf itu tahu ngaran ulun, tahu ngaran mama ulun, tahu inya meramal tiga hal dalam diri ulun, bujur berataan terjadi. Nah, bagaimana menjawabnya? Masalah akidah mudah. Asal hukumnya apa? Asal hukum dukun ente tercela. Yang mendatangi tukang ramal dan bertanya tidak diterima 40 malam sholatnya. Itu asal hukum, kembalikan ke asal hukum. Yang kedua, yang mendatangi tukang ramal dan percaya, maka kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Itu asal hukum. Yang ketiga, yang mengetahui akan hal gaib hanya Allah. Jangan lepas dari itu. Kembali ke asal hukum. Hanya Allah yang tahu. Loh, lalu ini berapa tukang ramal? Mau bujur, mau kada bujur, bukan urusan aku. Dia tukang ramal. Karena Allah dalam Al-Quran, Allah dalam hadis Rasul menyatakan bahwa tidak ada yang mengetahui akan hal gaib kecuali Allah. Belajarlah dari orang yang berhadapan dengan Dajjal. Kata Dajjal, beriman engkau kepadaku. Enggak, engkau Dajjal yang sudah diberitakan oleh Rasul. Kata Dajjal, kalau aku hidupkan kedua orang tuamu, bagaimana? Akhirnya dua jin dihidupkan menyerupai orang tuanya. Wahai anakku, berimanlah. Enggak, engkau Dajjal. Lihat, ini namanya as-sawabit dalam bahasa akidah. As-sawabit, hal-hal yang tetap, yang tidak mungkin bergeser akidah itu sampai mati. Walau nishira bil manashir, digergaji tubuh kita, enggak akan berubah akidah itu. Qurridha bil maqarir, ya, dipotong-potong dengan gunting tubuh kita, tidak akan berubah akidah ini. Bahwa yang mengetahui akan hal gaib hanya Allah. Itu namanya as-sawabit. Kembalikan kepada yang sawabit. Dalam bahasa ilmu tafsir, kembalikan kepada yang muhkamat, tinggalkan yang mutasyabih. Orang yang mengetahui akan hal gaib ini mutasyabih. Ini samar-sama. Saya meyakini, saya mengakidahi, hanya Allah yang tahu akan hal gaib. Lalu kalau ingin menjawab, tapi benar Ustaz, maka jawabannya itu pertolongan dari siapa? Dari jin. Sudah selesai. Sama, kita tidak akan terperosok kepada sebuah mazak, sebuah keterplesetan dalam agama. Jadi pada saat itu jangan bingung. Agama Islam ini agama yang terang benderang. Jangan bingung. Ya. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian, fa innaka la yazalu alayka min Allah hafid wa la yaqrabuka syaitan hatta tusbih fa khallaitu sabilahu. Lalu dilepaskan oleh Abu Hurairah. Maka Rasulullah SAW bertanya, ma fa'ala asirukal bariha, tawanmu tadi malam ngapain? Diceritakanlah begini-begini sampai nganjarin ayat kursi. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ama innahu sadaqaka wa huwa kadzub." Dia tukang dusta, tetapi dia berkata jujur kepadamu. Di sini terdapat pelajaran menarik, yaitu bahwa kita harus insaf di dalam segala hal. Ketika iblis berdusta, tukang dusta, tapi kalau dia berkata baik, maka kita sebutkan itu baik. Ya. Ini kalau dalam keadaan kita sedang menyebutkan tentang seseorang. Bagaimana menurut Ustaz si Fulan? Oh, si Fulan orangnya begini, kemudian tetapi dia punya kesalahan seperti ini. Beda hal kalau saya sedang mengajak masyarakat untuk berhati-hati kepada si Fulan. Jangan mengambil ilmu dari si Fulan. Maka saya harus mengucapkan, memberitahukan keburukan-keburukan yang dimiliki oleh orang tersebut. Dan itu boleh dalam Islam, bukan ghibah. Orang itu begini, begini, begini, begini. Maka tidak pantas untuk diambil ilmunya. Jangan dibarengi dengan pujian, karena nanti celaan kita akan mentah dengan pujian tersebut. Paham maksud saya? Ini namanya sistem muwazanah. Sistem yaitu perbandingan dalam menilai seseorang. Dan itu kadang-kadang digunakan untuk masalah kita pantas menuntut ilmu kepada si Fulan atau tidak. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Kemudian Nabi Muhammad SAW bertanya, "Ta'lamu man tukhatibu min thalathi layal ya Abu Hurairah?" Tahu engkau siapa yang engkau bicarai semenjak tiga malam ini? Maka Abu Hurairah menjawab, "La, enggak tahu. Dzaka syaitan." Itu adalah syaitan. Ketika Rasulullah SAW mengatakan itu adalah syaitan, ada beberapa pelajaran. Yang pertama, iblis bisa dinamakan syaitan. Syaitan bisa bernama iblis. Yang kedua, jadi dia sinonim, sama gitu. Iblis bisa dinamai syaitan, syaitan bisa bernamai iblis. Kemudian yang kedua, bahwa mungkin di dalam beberapa keadaan syaitan bisa melakukan penampakan. Yang asal hukumnya syaitan tidak bisa dilihat dengan kasat mata. Mungkin dalam beberapa keadaan syaitan bisa terjadi penampakan. Ya. Seperti misalkan yang katanya arwah gentayangan. Enggak ada arwah gentayangan. Ada bahaya, ada Ustaz. Abah Ulun semalam meninggal. Isuk pagi sebelum subuh Sidin duduk di tempat duduk yang Sidin biasa minum kopi di situ. Tapi duduk aja. Kada bepandir, kada apa. Mbak itu hilang. Ada Ulun lihat. Maka itu bukan arwah si Abah, tetapi itu siapa? Syaitan. Ya, seperti itu. Mungkin terjadi penampakan, tetapi kemungkinan ini pun tidak sepada setiap orang. Dan apabila seseorang ditampakkan, bukan berarti itu mulia. Itu malah orang-orang yang perlu diruqyah. Ya, demikian. Wallahu a'lam. Ini kita cukupkan sampai di sini dulu. Nanti kita akan baca lagi beberapa hadis tentang keutamaan ayat kursi. Sepertinya ayat ini di dalam tafsir Imam Ibnu Katsir panjang, maka kita akan baca nanti pada kesempatan lain. Wallahu a'lam wa sallallahu nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, ada pertanyaan? Ya. Jika tidak ada, kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.